Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah putih serat. Buah gelas itu. Baik. Qala al-ibadah. Ya. Al-ibadah halaman 21. Ya. Fadhal. Baca sini. Albar, baca Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wal ibadatu hiya ta'atuhu subhanahu wa ta'atu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi antum yang mana? Bukan al-ibadah huwa tauhiduhu. Hah? Ayah. Qala al-ibadatu hiya tauhiduhu wa ta'atuhu ma'a ta'zimi awamirihi wa nawahihi. Wa qala wa ibadatuhu hiya tauhiduhu subhanahu bi anwa'i al-ibadati wa ta'atu awamirihi wa tarku nawahihi. Wa la sabila ila ma'rifati dhalika bi tafsili ila biwasitati al-ilmi. Wa qala wa sami'tum bayana hadhihi al-ibadati wa annaha adullu wal khudu'u lillahi an mahabbati lahu subhanahu. وعن رغبة فيما عنده عن رجاء عن خوف لا مجرد ترك شيء أو فعله بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له سبحانه صادقة وعن إخلاص له سبحانه وعن رغبة فيما عنده وعن خشية له وخوف منه سبحانه وتعالى ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي حق الأنبياء الماضين لا بد أن تكون كذلك في حق نوح لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح صلى الله عليه وسلم. نعم. قال علمان 21 berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala masih di definisi ibadah, karena penting ini beliau jelaskan, karena hakikat kesyirikan adalah sorful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah, yang beliau telah menjelaskan. Karena ibadahlah manusia makhluk diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun ternyata makhluk malah memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, kepada siapapun, kepada malaikat, nabi, setan, jin, batu, kayu, dan seterusnya. Maka inilah kesyirikan. Nah, ibadah adalah hiya tauhiduhu. Kata Syekh bin Baz, ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il ibadati, dengan berbagai macam jenis ibadah. Jenis ibadah salat, zakat, puasa, khasyah, rohbah, mahabbah, apalagi kemudian apa? Isti'anah, istighosah, ya, adzabah, penyembelihan, nadar, bernadar, semua itu harus diberikan kepada Allah. Ya, semua itu harus diberikan kepada Allah dengan penuh adzul, ketundukan, khudu', ya, kerendahan diri, al-khudu', ketundukan, mahabbah, kecintaan, ta'zim, pengagungan, khauf, ketakutan, roja, harapan. Nah, yang dikatakan roja dan khauf itu adalah ibadah. Ya, kemarin di kajian atau di pekan lalu Syarhul Jami' di Ibadatillah, yaitu yang dengan khauf tersebut dapat menghantarkan memberikan ibadah. Maka itu khauf ibadah. Yang kalau diberikan kepada selain Allah itu kesyirikan. Tapi mana lagi tadi? Wa ma'a ta'zimi awamirihi wa nawahihi, disertai dengan pengagungan segala perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Wa qala, dan Syekh bin Baz berkata, ibadah adalah ya tauhiduhu subhanahu bi anwa'il ibadati wa ta'atuhu awamirihi, dan mentaati segala perintah-perintahnya. Wa tarku nawahihi, meninggalkan segala larangan-larangannya. Wala sabila ila ma'rifati dzalika, dan tidak ada jalan untuk mengetahui hal tersebut bitafsili secara rinci dengan rinci illa biwasitatil ilmi, melainkan dengan perantara ilmu. Sedangkan ilmu kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapati dengan belajar. Maka seorang yang hendak bertauhid maka dia mesti belajar. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka dia dakhala jannah, maka dia masuk surga. Ya, barakallahu fikum. Jadi la ilaha illallah harus disertai ma'rifat, enggak sekedar mengucapkan saja. Oleh karena itulah para ulama kita berfatwa, di antara Syekh Shalal Fauzan, ini masih ternukil di YouTube bahkan, seorang yang di akhir hayatnya ada hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya ucapannya adalah la ilaha illallah, dengan susunnya. Nah, seorang yang tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah, dia tidak mengetahui bahwa yang berhak diberikan ibadah dengan benar hanya Allah, dia tidak mengetahui segala selain Allah tidak berhak diberikan ibadah dengan segala jenisnya, doa, istighosah, isti'adah, isti'adah, adzabah. Namun di akhir hayatnya dia mengucap la ilaha illallah, apakah dia kena hadis ini, masuk ke dalam cakupan siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya dia masuk surga? Kata Syekh Shalal Fauzan, enggak. Itu hanya orang yang mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, paham enggak tuh sini? Oleh karena itulah orang-orang Arab dahulu mengetahui makna la ilaha illallah. Arab Quraisy yang musyrikin, maka mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya kalau ucap la ilaha illallah tidak boleh ada lagi peribadatan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Padahal mereka selama ini juga beribadah kepada Allah. Di bulan-bulan tertentu mereka haji, di waktu-waktu tertentu mereka umrah, mereka juga puasa Asyura, mereka juga iktikaf, mereka juga bernadar kepada Allah. Mereka beriktikaf juga. Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernazar iktikaf di Masjid Al-Haram di masa jahiliyah. Ya. Mereka juga bersuci, bertoharah dari haid, dari nifas, dari najis, subhanallah. Kalau junub mereka menjauhi Ka'bah. Artinya kalau junub mereka menjauhi Ka'bah, musyrikin Quraisy. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Syekh di syarah Kasyfus Syubhat. Ya. Mana lagi berikutnya? Jadi mesti tahu hakikat tauhid ini. Ya, enggak bisa enggak, mesti tahu. Dan mengetahui hakikat tauhid enggak mesti mengetahui hafal dua rukunnya, nafi isbat. Tidak. Tetapi cukup mengetahui ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh dipersembahkan pada selain Allah. Kakek-kakek kita, bapaknya kakek kita, nenek moyang kita, buyut kita, yang mereka bertauhid, mungkin belum pernah tahu rukun tauhid itu apa? Nafyu isbat. Tetapi mereka meyakini ibadah yang diberikan kepada selain Allah itu kesyirikan. Bahwasanya ibadah hanya kepada Allah, maka mereka lah ahlu tauhid. Kalau ada orang tahu rukun la ilaha illallah nafyu isbat, tetapi tetap juga memberikan ibadah kepada selain Allah, ini bukan tauhid namanya, ahlu syirik. Enggak ada di sini. Taibar kalau begitu. Waqal, dan Syekh bin Bas berkata lagi, wasami'tum, kalian sudah mendengar, bayana hadihin ibadati, penjelasan ibadah ini, wa annaha adzullu wal khudu'u lillah, bahwa ibadah itu adalah perendahan diri, ketundukan kepada Allah, an mahabbatillahu, yang disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an raghbatin fima indahu, dan adanya keinginan, harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah berupa ampunan, wa raja'in, harapan dari rahmat ampunan Allah, wa khaufin, takut dari azab Allah. La mujarrada tarki syai'in syai'i au fi'lihi, bukan semata-mata meninggalkan atau melakukan, meninggalkan larangan atau melakukan kewajiban. Enggak mesti, enggak cuman itu. Seorang dia sholat, tetapi sholat dia tanpa perendahan diri, tanpa ada ketundukan di hadapan Allah, tanpa ada cinta di hadapan Allah, tanpa ada pengagungan, maka ini bukan ibadah. Orang munafik sholat, orang munafik sholat, tetapi tidak ada pengagungan terhadap Allah, tidak ada kecintaan terhadap Allah, perendahan diri enggak ada. Ya, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit, enggak ada pengagungan terhadap Allah. Kaum munafikun, mereka sholat enggak? Sholat, imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, satu sob bareng Umar bin Khattab, mungkin bareng Abu Hurairah, satu sob bareng Abu Hurairah di Masjid Nabi, imamnya siapa? Rasulullah. Mereka mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sholat maghrib, karena isya dan subuh tak ke masjid mereka itu. Juhur asar mereka dengar ucapan Rasulullah, sawsufakum istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Mereka dengar ucapan Rasulullah. Ya, sholat di Masjid Nabi, merasakan era salaf dahulu belum ada ubin. Ya enggak? Oh iya. Luar biasa. Tetapi ketika mereka sholat tanpa ada pengagungan terhadap Allah, kecintaan, perendahan diri, ketundukan, ibadah bukan ibadah. Nah, balla budda ayyakuna dhalika an mahabbatin lahu, bahkan mesti ada semua ibadah tersebut, mesti ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang shadiqah, kecintaannya ini yang tulus. Ya, wa an ikhlasin, mesti ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an raghbatin fi ma indah, mesti ada keinginan, harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah. Wa an khasyatin lahu wa khaufin minhu, ada rasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. La budda ma'a dhalika an takuna hadhihi al-ibadatu muwafaqatan lima ja'a bihi Nabi sallallahu fi haqqi ummati Muhammadin sallallahu. Dan mestilah pada ibadah tersebut harus ada muwafaqah, keselarasan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau ini terkait umat Nabi, wa fil haqqil anbiya'il madiyina, dan pada umat-umat terdahulu mereka beribadah, mesti ada keterkaitan dengan umat apa, nabi-nabi terdahulu juga. Misalnya budda an takuna fi haqqi Nuhin, misalkan terkait kaumnya Nabi Nuh, la budda an takuna ibadatu lillahi wahdah, ibadahnya tersebut mesti ikhlas hanya kepada Allah. Tapi juga mesti apa? Muwafaqatan, dia mesti selaras lima ja'bihi Nuh, dengan sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ya, Bani Israel di masa Nabi Musa, mereka ibadah ikhlas kepada Allah, memberikan ibadah kepada Allah mesti sesuai dengan cara Nabi Musa. Nabi Isa, Bani Israel yang di masa Nabi Isa demikian pula. Ya. Nah, kalau setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sini ya? Baik, berikutnya. Fadal. Baca sini. Siapa? Bawa baca bawa. Ala al-ibadatu hi tauhidullah wa ta'atuhu. Ya Islam wal iman, ya huda, ya albir wa taqwa, ya ta'atullah, ya tuhiyadu li syar'illah. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة الله طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى برا وهدى. فحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وفي زعمه أنه يحب الله فقط فهو صديق، فكيف لا يخاف الله ولا يرجوه؟ ومن هو حتى لا يخاف الله ولا يرجوه؟ ومن هو حتى لا يخاف الله ولا يرجو ولا يرجو ولا يرجوه ولا يرجوه. من صب بأن مضمرتان بعد حتى dia maktub ke Yaqof. Terus faqad qala Allah fi rusuli sallallahu alaihi wasallam إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فقال يدعوننا حبا فقط، قال ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار. نعم. Kata Syekh fil dars berikutnya, ibadah adalah huwa hiya tauhidullah wa ta'atuhu. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mentaati Allah, itulah Islam, iman. Itulah Islam dan iman. Makanya tidak ada Islam kecuali mesti ada iman, mesti ada amal. Yang ketaatan ini adalah bagian dari amal. Ya. Jadi amal itu adalah iman. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, al-iman qawlun wa amalun. Qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Keyakinan, ucapan, dan amalan. Ya, dan amalan. Oleh karena itulah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Salasa Usul mendefinisikan Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ketaatan itu dalam bentuk amal, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Apa berlepas dirinya? Mengkafirkan mereka. Apalagi bentuk barok banyak, ya. Tidak menggunakan tanggalan mereka, ya. Apalagi tidak memakai pakaian yang merupakan ciri khas mereka. Apalagi tidak menjadikan mereka pemimpin, tidak mencintai mereka walaupun mereka pemain gacoan di klub idola antum. Gak boleh mencintai mereka, apalagi pakai baju yang ada nomor punggungnya nama mereka. Ya, gak boleh ini, kata para ulama, gak boleh. Ya, itu adalah bentuk pengagungan terhadap orang kafir. Di belakangnya, Van Basten, Messi, Ronaldo, Gullit, Roger Mila. Kata Syekh Shalal Fauzan, terhadap nama pemain muslim aja kita gak boleh, itu guru. Apalagi terhadap nama pemain kafir, ya, mau salah, nggak boleh, ya. Siapa lagi yang muslim? Hah? Sadio Mane, ah itulah banyak lah kalau sebut atu-atu. Ponario Astaman. Jadi tadi nyebut nama ini mulu. Tugio, dulu pemain bola ada, ya, muslim. Mana lagi berikutnya? Ya. Oh iya. Wahiyal huda, maka ibadah itulah huda. Ya, petunjuk, bir, kebaikan, takwa. Ini jenis-jenis ibadah, ya. Semua jenis ibadah ketakwaan. Hiya ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Al-inqiyad, ketundukan li syar'illah, terhadap syariat Allah. Ya, ini ibadah. Ya. Tunduk, mukmin itu tunduk, enggak ada pilihan lain. Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Enggak layak bagi mukmin pria wanita kalau Allah Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, mereka punya opsi lain, enggak ada. Enggak layak. Ya, enggak layak. Mukmin itu kalau diseru, ya, idza du'u ila Allah wa rasulih, kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya, apa ucapan mereka? Sami'na wa ta'ana. Nah, hadhihi hiya al-ibadatu, inilah ibadah, allati anta makhluqun laha, yang anda diciptakan karenanya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, adapun cari nafkah, yaitu untuk menopang agar kuat dalam ibadah. Jangan dijadikan itulah tujuan utama. Ibadah itu opsi kedua. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ngawur, keliru. Kalau walau di perjalanan ternyata, jangankan orang yang belum belajar, kita aja yang baru sedikit belajar suka salah. Salah apa? Prioritas, begitu kan? Kita aja yang baru sedikit belajarnya. Ya. Dibanding dengan orang yang enggak pernah belajar sama sekali. Kita aja yang sedikit belajar ini salah prioritas. Ya, Allah musta'an. Mana lagi berikutnya? Ya. Sumiyat Islaman. Nah, ibadah ini terkadang dinamakan Islam, dinamakan iman, dinamakan ibadah, dinamakan ta'atan lillah, dinamakan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dinamakan ketakwaan, kebajikan, hudan. Wa haqiqatul amri, poinnya adalah, intinya adalah, hakikat ini semua adalah annaha, bahwasanya ibadah ini adalah fi'lu ma amara Allah, fi'lu ma amara Allahu wa tarku ma nahaa Allahu. Melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Wa qala Syekh bin Bas berkata, qala ba'du salafi, sebagian salaf berkata, man abadallaha bil hubbi fi wa fi za'mihi annahu yuhibbullaha faqat fa huwa zindiqun. Ini orang-orang sufi. Siapa yang beribadah pada Allah dengan kecintaan saja, yang menurut sangkaan dia sudah mencintai Allah, ya, dia cukup mencintai Allah saja, maka dia zindik. Ini enggak boleh beribadah pada Allah hanya dengan mahabbah. Sebagaimana kata para ulama, tidak boleh beribadah pada Allah hanya dengan khauf, takut. Maka siapa ini? Khawarij. Kalau khawarij, hilang harapan. Kalau sufi, hilang takut. Yang penting cinta Allah. Ya, ini sufi. Maka muslim ahli sunnati wal jamaah beribadah kepada Allah dengan apa? Hubban wa raja wa khauf. Ya. Kalau khauf itu khawarij. Ya. Kalau hubban saja sufi. Allah musta'an. Kalau raja siapa? Kalau raja saja apa siapa? Murji'ah. Harapan oh enggak apa-apa. Yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Murji'ah. Nah, mana lagi tadi? Fa kaifa la yakhafullah wa la yarjuhu? Gimana ceritanya dia beribadah kepada Allah tapi dia tidak takut dan berharap kepada Allah? Cuma hanya mengharapkan cinta aja. Allahu musta'an. Sehingga orang-orang sufi dia tidak takut dengan neraka katanya, atau tidak mengharapkan surga katanya. Kata mereka, buat apa saya masuk surga kalau Allah tak ridho, kata dia. Sufi Melayu. Tak apalah aku di neraka asal Allah ridho, katanya. Ada ya, Allah ridho terus di neraka. Ada kayak begini? Enggak ada. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum radhwan. Wa adalahum jannah. Tuh perhatikan. Muhajirin, ansar, yang masuk Islam terlebih dahulu orang-orang ansar, muhajirin, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka dan mereka ridho pada Allah dan Allah siapkan surga untuk mereka. Bukan neraka. Mana ada Allah ridho, Allah siapkan neraka. Mana ada? Ya, yang ada ialah Allah murka. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Waman huwa? Siapa dia? Gitu. Ya. Siapa dia? Hatta la yakhafullah wa la yarjuahu. Siapa dia? Sampai dia enggak mau takut dan berharap pada Allah. Siapa dia? Kata Syibit Bas. Begitu. Hah? Siapa dia? Waman huwa siapa dia? Waqad qala Allahu fir rusuli alaihim salawatullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman tentang para rasul. Ini para rasul ini. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para rasul yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Wa yad'una raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Itu rasul. Ini sufi, tak ada harap, tak ada cemas. Ajib ini. Ajib sufi ini. Bahkan di antara mereka ada yang mengklaim-klaim kami udah ma'rifat hakikat. Maka kata para ulama berdasarkan ijma, mereka apa? Murtad, keluar dari Islam. Ya. Mereka kufur. Apalagi saudara seiman. Saudara seiman, dia bilang udah keluar dari syariatnya Nabi karena sudah ma'rifat hakikat. Kita di syariat katanya ini orang awam, kita orang khos, itu orang syariat, orang awam. Loh, dia udah berkeluar dari syariatnya Nabi. Itu saudara iman kita. Ya. Nah, saudara se-Islam. Enggak ada. Kemarin di Durus Nawakidul Islam, pas itu di pembatal ke-9. Ya, pas itu. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan, sufi dan kaum sekularis ini keluar di sini. Ya. Jadi kita Sabtu pagi menjelang siang, Sabtu siang ya. Sabtu siang sampai siang beneran. Sampai menjelang asar ada juga Nawakidul Islamnya. Syarah Syekh Fauzan. Ya. Durus fi syarah Nawakidul Islam. Besok udah ke-10, bentar lagi khataman tuh. Hah? Kebuli. Mau traktir gitu. Sekaligus itu kan walimahnya kan kita enggak diundang ke Padang. Yo, ah? Oh, udah nungguin. Itu mah ngeledek gitu. Nah, mana lagi sekarang? Ya, ma qala, Allah tidak berfirman yad'unana hubban faqat. Allah tidak berfirman mengenai para nabi dan rasul yang mereka bersegera dalam kebajikan berdoa kepada kami dengan kecintaan saja, tapi Allah berfirman yad'unana raghaban wa rahaba, dengan penuh keinginan, harap dan rahaba, cemas. Ya. Terus udah dibaca belum deh? Raghban fil jannah ini udah dibaca? Udah, raghban fil jannah wa rahaban minan nar. Tuh lihat, mengharapkan surga, takut cemas dari neraka. Kalau sufi apa-apa itu enggak takut. Sampai mereka mengatakan kalau enggak ada surga enggak neraka, enggak apa-apa. Yang penting kita beribadah karena cinta Allah. Loh, masyaallah. Nabi doa Allahumma inni as'alukal jannah. Oh. Idza sa'altumullah jannah fas'alu al-firdaus. Karena dia apa? A'la jannah. Kita diajarin Rasul minta surga. Rasulullah SAW minta surga. Dia menyatakan kalau surga neraka enggak ada. Wah, enggak masalah. Subhanallah. Nah, Farrusul udah dibaca ini? Belum. Ya, tafadhal, coba dibaca nih. Farrusul. Dibaca? Siapa? Nopal, ya. Al ibadatu takunu an hubbin wa an rajain wa an khaufin la an kibrin wa batarin wa tarafu'in ala nasi. Waqala wa hadhihi ibadatu allati khalaqa Allahu as-sakulaini min ajliha hiya tauhiduhu bi anwa'il ibadati minas salati wasawmi wazakati walhajji wasujudi watawafi wazabri wanazari walkhawfi nadri wanadri walkhawfi walrajai walistighosati walisti'anati walisti'azati wasairi anwa'id du'ai wa yadkhulu fi zalika ta'atuhu subhanahu fi jami'i awamirihi watarki nawahihi. Nah, kemudian Syekh bin Baz menyatakan, "Farusul awal anbiya, para rasul dan para nabi, wal mu'minun khafu adzabullah. Mereka takut kepada adab Allah, berharap sawab, sawabahu, apa? Pahala dari Allah. Mereka mencintainya hubban shadiqan, dengan kecintaan yang tulus, kecintaan yang jujur. Hamalahum ala taatihi, maka kecintaan ini membawa mereka untuk mentaati Allah wa tarki maksiatihi, dan meninggalkan maksiat pada Allah. Adapun sufi, mereka mengklaim mencintai Allah, namun klaim cinta ini tidak membawa mereka kepada ibadah pada Allah. Itu cinta gombal palsu. Cinta gombal palsu. Ya. Dan tidak mencegah mereka dari maksiat kepada Allah, itu cinta yang palsu. Cinta kepada Allah, gak pernah ke masjid. Gimana cinta? Allah telah tegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, "Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian." Maka kalau klaim cinta, barometernya apa? Ikut Rasul atau tidak. Kalau tidak ikut Rasul, dia tidak cinta Allah. Kalau dia mengklaim cinta Allah, klaim semata. Dakwah, klaim, pengakuan tidak teranggap kecuali dengan realisasi dari tuntutan klaim tersebut. Pengakuan tersebut. Pengakuan cinta. Cinta maka mengharuskan seorang taat kepada Allah. Meninggalkan maksiat. Nah, barakallahu fikum. Lam yahmilhum alal ghulu, maka kecintaan ini tidak membawa mereka kepada ghulu, berlebih-lebihan atau ujub atau kiber sombong. Hamalahum ala taatillah wal khauf minhu, maka kecintaan ini membawa mereka untuk mentaati Allah, takut dari Allah. Ya, wa raghbi fi ma indah, mengharapkan, menginginkan dengan semua apa yang ada di sisi Allah berupa ampunan, rahmat, hidayah, taufik. Wal ibadatu takunu an hubbin, maka ibadah haruslah disertai dengan kecintaan, harapan, ketakutan. La an kibrin, bukan karena kesombongan. Wala batarin, batarin itu batar, ya, meremehkan orang lain. Wa tarafu'in ala nas, merasa tinggi hati, ya, di depan manusia atau merendahkan orang lain. Waqala, dan Syekh bin Baz berkata, hadhil ibadatul lati khalaqallahu saqalaini min ajliha, inilah ibadah yang Allah ciptakan jin dan manusia karenanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hiya tauhiduhu bi anwa'il ibadah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam berbagai jenis ibadah. Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, sujud, tawaf, menyembelih, bernadar, khauf, takut, roja, berharap, istighosah, isti'anah. Takut dan harap, harap itu maksudnya apa? Mengharapkan sesuatu yang tidak ada yang mungkin merealisasikan harapan tersebut kecuali hanya Allah. Itu hanya kita berikan pada Allah. Tapi mengharap kepada sesuatu, mengharap kepada seseorang yang orang tersebut mampu merealisasikannya, itu bukan roja ibadah. Saya harap Mas Rizky, ya, melaksanakan walimahnya yang di Tambun. Karena ahlu Tambun itu gak hadir gitu. Mas Rizky mampu gak merealisasikan? Mampu. Ini rojaknya ibadah gak? Bukan. Itu bukan rojak ibadah. Tapi yang rojak ibadah itu, saya mengharapkan agar diselamatkan dari kubur. Siapa yang bisa merealisasikan hal ini? Hah? Siapa yang mampu? Hah? Hanya Allah. Ya itu berarti itu rojak ibadah. Paham sini enggak? Sama khauf gitu juga. Ya, khauf. Antum mengharapkan kesembuhan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Maka jangan berikan harapan kesembuhan kepada dokter, rumah sakit, obat. Tapi harapkan kesembuhan kepada Allah. Itu semua cuma sebab. Itu semua cuma sebab. Dan gak boleh meninggalkan sebab. Ini pelecehan terhadap syariat. Tapi beriktimat bergantung pada sebab, ini kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Wal istighosati, beristighosah, talabul ghos, meminta kepada Allah di kala genting, di kala sulit. Ini bagian dari doa. Ya, di kala genting, di kala sulit. Nah, ini orang musyrikin Quraisy, ketika di saat genting mereka beristighosahnya hanya kepada Allah. Beristighosahnya hanya kepada Allah. Kalau musyrikin zaman milenial, mau genting, mau lapang, mau kemarau, mau musim hujan, panen, gagal panen, istighosahnya kepada siapa? Jin, Dewi Sri, Nyuruh Kidul, penunggu ini, penunggu itu. Nah, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba, ya, kesyirikan yang zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan di zaman musyrikin Quraisy. Syekh Shalih Al-Utsaimi ketika menjelaskan Qaidul Arba ini, kata beliau, maka musyrikin zaman sekarang lebih berhak dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin zaman Quraisy. Iya. Abu Jahal berdoa pada Allah. Ya, dia berdoa, fa idza raqibul fulk. Ya. Da Allah mukhlishina lahuddin. Ya. Wa idza najahum ilal bar fa idahum yusyrikun. Kalau mereka berada di tengah lautan, di ombang-ambing perahu, mereka berdoa ikhlas pada Allah. Hilang semua yang mereka ibadahi itu ketika genting. Kalau kita sekarang lagi genting, ingatnya apa? Wah, mesti kasih sesaji nih. Kurang sajen katanya. Sajennya kurang ini. Hah? Kemarin baru pala ayam. Ya, Nyiroro Kidul gak mau pala ayam. Maunya apa? Pala kambing. Kurang sajennya. Pala kerbau. Iya dan billah. Ah ini parah ini. Ya. Musyrikin Quraisy beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Musyrikin zaman sekarang beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Memberikan istighosah kepada makam wali sunat sama aja. Apa? 11-12? Enggak, 11-11. Bahkan 11 yang ini lebih keren dibandingkan dengan 11 yang sana. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kesyirikan yang sekarang lebih parah. Bukan 11-12, 11-11. Amin. Taibar kalau begitu. Mana lagi berikutnya? Hah? Waqala, itu ya. Wal isti'anah. Isti'anah, minta tolong. Ini minta tolong bagian dari doa juga. Ini minta tolong ke minta tolong dengan request, permintaan pertolongan yang tidak ada yang mampu merealisasikannya, menolongnya kecuali hanya Allah. Maka inilah yang mesti dipersembahkan hanya pada Allah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Yaitu apa? Ya Allah tolonglah aku dari azab neraka. Nah, ini isti'anah, enggak boleh diberikan pada selain Allah. Tapi kalau isti'anahnya tersebut ya yang makhluk mampu, maka ini bukan ibadah. Bahkan disyariatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong. Allahu fi aunil akhihi, ya. Dan Allah, pertolongan Allah ada, Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Itu boleh. Ya, minta tolong kepada penugraha, ya. Minta tolong ambilin aku lagi dong, misalkan. Mampu enggak Nugraha? Mampu. Ya. Tapi kalau saya katakan Nugraha, ya, selamatkan saya dari azab kubur, mampu enggak? Mungkin nggak mampu, dia juga belum tentu selamat dari azab kubur. Meminta tolong ke dia lagi pula. Nah, ini berarti kesyirikan. Ini namanya isti'anah ibadah. Ya, barakallahu fiikum. Wal isti'adah, meminta perlindungan. Sama. Yang mampu merespon perlindungan tersebut hanya Allah. Ya, hanya Allah. Tapi kalau isti'adah minta perlindungan yang makhluk mampu, itu bukan ibadah. Ya, lindungi saya dong dari itu, dari itu. Nah, dari kenakalan sepuluh mampu, itu bukan ibadah. Wasairi anwa'il doa dan segala jenis-jenis doa yadkhulu fi dzalika, masuk ke dalam sini cakupannya adalah ta'atuhu subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'i awamirihi wa tarki nawahihi, dalam segala perintah-perintah dan larangan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Waqala, ini sudah dibaca belum? Belum. Ah. Mas Fatur, terkadal Mas Fatur. Waqala al-nawahidatu allati ba'atuhuna ar-rusula ya ikhlasul ibadati wal badati billahi wahdahu. Wa tarku ibadati ma siwahu. Minal asjari wal akhjari wal asjari. wal asnami wa ghairi dhalika fala yud'an Syekh bin Bas berkata, al-aqidah allati ba'ath Allah, maka aqidah yang Allah mengutus biha dengan aqidah tersebut ar-rusulah, para rasul, yaitu tauhid, adalah ya ikhlasul ibadati lillahi wahdah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Ingat, ikhlas definisinya beda sama definisi orang awam. Kalau definisi yang dipahami masyarakat, ikhlas itu rela, legowo, gitu. Ya, misal istrinya Mas Rizky, walaupun baru dinikahi, mengatakan, saya ikhlas kamu nikah lagi. Nah, itu maknanya apa? Rela. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi ikhlas di sini maknanya apa? Memurnikan. Makanya surah Al-Ikhlas di Al-Quran ada dua. Kul ya ayuhal kafirun, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Kul huwallahu ahad, memurnikan sifat-sifat Allah hanya untuk Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang serap, sepadan dengan siapapun dengan Allah. Nah, itu Al-Ikhlas. Kul ya ayuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Yang Al-Ikhlas itu ada dua. Jadi maknanya Al-Ikhlas apa? Memurnikan. Nah, mana lagi tadi? Tinggal, oh ya. Watarku ibadati masiwahu, dan meninggalkan peribadatan ya, kepada selain Allah, selainnya, apakah itu asjar yang diberikan kepada pepohonan, ya, ahjar, bebatuan, asnam, ya, patung-patung dan yang lainnya. Nah, inilah ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Inilah dakwahnya Rasul. Ini agamanya Rasul itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum, kami itu seorang rasul yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah. Hai ini. Dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain Allah. Ya. Fala yud'a illallahu wahdah. Maka tidak ada yang boleh diberikan doa, dijadikan objek tempat berdoa kecuali Allah semata. Wala yustaghatsu illa bihi, tidak boleh diberikan permintaan pertolongan di kala genting kecuali hanya kepada Allah. Wala yuhkamu illa syar'uhu, tidak boleh diterapkan hukum apapun kecuali syariatnya. Hukum tagut, hukum setan, hukum iblis berupa undang-undang manusia itu adalah kebatilan. Ya, itu adalah kebatilan. Ya, berhukum dengannya maka syirik terhadap dua jenis tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itulah hukum milik Allah, inil hukmu illa lillah. Tauhid uluhiyah maka berhukum adalah beribadah. Maka siapa yang berhukum kepada selain Allah memberikan ibadah kepada selain Allah. Namun tidak serta-merta dikafirkan orang yang berhukum dengan selain Allah selama tidak menganggap halal, tidak menganggap lebih baik hukum setan tadi. Ya. Yang kedua lagi, tidak menganggap selevel, setara. Maka Pasti disertai dengan apa? Anggapan hukum setan itu jelek, hukum Allah yang terbaik, karena terpaksa, suap, politik, atau yang lainnya. Saya barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Dan kalau ada pemerintah atau penguasa suatu negara yang betul-betul menyatakan hukum saya ini lebih baik daripada hukum Allah, kamu mau apa? Gitu. Ini kan murtad secara ijma. Nah, ini pun tidak serta-merta ahli sunnah wal jamaah memandang boleh diperangi alias berontak. Mesti dipenuhi syarat, yaitu apa? Hah? Yaitu apa? Yang pertama, kemudorotan akibat berontak mesti lebih sedikit dibandingkan dengan kemudorotan bertahan di bawah kepemimpinan dia yang sudah murtad. Dipimpin oleh pemimpin kafir, mudorot gak? Mudorot, ini bukan ulil amri. Ya, mudorot. Kita seperti gak punya pemimpin, mudorot. Tetapi kalau berontak, mudorotnya lebih parah lagi. Ah, ini gak boleh. Hah? Ini gak boleh. Apalagi berikutnya, mesti punya kekuatan. Mesti punya apa? Kekuatan. Mesti punya kekuatan. Ya, gak boleh, gak ada kekuatan. Ya, gak ada kekuatan, gak boleh. Mau pakai apa? Bambu runcing? Ya. Mau pakai apa? Bom panci? Ya. Pisau kunai? Apa kemarin? Kunai ya? Saya taunya pisau dapur aja sih. Ya. Apalagi berikutnya, mana sekitarnya? Wala yusalla illa lahu, tidak boleh diberikan sholat kecuali hanya kepada dia. Wala yunzaru illa lahu, enggak boleh diberikan nazar kecuali hanya kepadanya. Kepada Allah enggak boleh bernazar untuk makam wali, makam sunan. Ila ghairi dzalika minal ibadah dan minal ibadat dan yang lainnya dari segala jenis ibadah. Ya, enggak boleh tawaf di kuburan siapapun. Tawaf itu adalah ibadah. Tawaf itu di Ka'bah. Ya. Bahkan Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, beliau menyebutkan lagi, sampai botakin rambut, motong rambut. Motong rambut itu ada yang mubah, ada yang ibadah. Yang mubah itu antum melihat rambutnya berantakan atau mau rapi, mau nazar, potong rambut misalnya. Itu mubah. Itu mubah. Antum potong rambut ya? Nah, enggak, mubah. Tapi ada juga potong rambut yang ibadah. Apa? Tahallul. Tahallul. Nah, ada juga potong rambut yang syirik. Syekh Al-Maqrizi di Tajrid Tauhid. Apa menjelaskan apa? Potong rambut yang syirik yaitu kayak tadi. Di depan makam Habib dia bernadar nanti saya potong rambut. Atau potong rambut karena mendatangi makam. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kamu mau masuk ke gua ini potong rambut dulu. Ada potong rambut maka itu ibadah. Ya. Mungkin dia taunya, wah ini kan potong rambut, oh gak apa-apa, yang penting saya gak kasih sesaji. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya potong rambut. Potong rambut, dikasih syarat. Kalau masuk ke gua ini, dikasih syarat. Potong rambut, maka ini adalah ibadah. Ini bukan perkara yang mubah. Ada siapa? Hah? Hah? Tidur. Bangunin ya. Mana lagi berikutnya? Wakala fi'lu ta'ati ibadatun. Syekh bin Baz berkata, melakukan ketaatan itu adalah ibadah, meninggalkan kemaksiatan adalah ibadah. Taib. Melakukan ketaatan ibadah ini kalau dalam ilmu usul fikih, iya. Tetapi para ulama usul fikih menambahkan bimtisalin, imtisalan dengan niat melaksanakan perintah. Maka itu ibadah. Ya, kalau sekedar sholat niatnya enggak ikhlas atau yang lainnya itu bukan ibadah. Hanya ya bariatu zimmah, hanya bariatu zimmahnya, lepas tanggung jawab aja. Tetapi tidak bernilai ibadah. Sama meninggalkan maksiat. Ya, mau berzina, ya ada Satpol PP. Ya, enggak jadi. Ya. Ya, enggak jadi akhirnya wah, enggak jadi maksiat kan? Ibadah enggak? Enggak, bahkan terhitung dosa. Ya, kata Nabi SAW, al-qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan terbunuh ketika lagi duel dua muslim yang membunuh dan terbunuh dua keduanya di neraka. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau yang qatil iyalah. Yang maqtul gimana ceritanya itu wahai Rasulullah? Yang terbunuh, kata Rasulullah SAW apa? Kana harisan ala qatli akhihi. Dia sebelumnya bersemangat Ia sangat antusias untuk membunuh saudaranya. Dia mati duluan. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, al-qatil wal-maqtul finnar. Paham gak sini? Jadi orang yang mau zina, udah bentar lagi, digerebek Satpol PP. Atau digerebek istrinya. Karena dia main sama itu pelacur, jangan pelakor, Pak Edi terkontaminasi nih sama istilah pelakor. Istri kedua itu bukan pelakor. Aduh. Paham enggak? Itu bukan pelakor, itu laki dia. Kalau istri kedua, ya dia istri keempat, ya. Suami dia, dia enggak ngerebut. Kan jatahnya 4. Gitu. Ya enggak? Kan jatahnya 4, orang enggak ngerebut apa kok, orang menuhin slot. Iya. Nah, yang ini nih suaminya sedang berzina sama pelacur misalnya. Ya, sama pelacur. Digerebek istrinya bawa hansip. Wah, si zaman gitu ya. Enggak bawa hansip sekarang, mau bawa apa? Bawa aparat atau apalah. Wah, dia enggak jadi zina. Nah, ini dapat pahala kayak gini? Enggak, malah dapat dosa iya. Nah, tarkul maksiat ibadatun. Ini meninggalkan maksiat yang ibadah apa? Karena Allah. Ah, udah mau buka situs porno, mau lihat film porno, film bokep. Karena Allah. Oh, ya Allah. Masa jenggotan nonton gini ya? Ya Allah. Enggak jadi. Ibadah. Bukan karena lagi lihat porno ada temennya. Ngapain nanti? Aduh, langsung gagap. Enggak. Langsung diganti. Ini lagi nonton ini nih cuplikan bola. Nah, itu enggak bukan ibadah kayak begitu. Ya, mana lagi berikutnya? Wasabr 'alal masa'ib ibadatun. Nah, ini sabarnya itu mengharapkan pahala. Bukan karena sabarnya, ya udahlah. Sabar itu mengharapkan pahala. Ketika musibah, bersabar ketika musibah adalah ibadah. Ya. Ibadah bakal dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Ummu Salamah ketika suaminya wafat, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ya, datang Rasulullah. Lebih baik daripada Abu Salamah. Gitu. Ya, ambil itu. Tapi nanti kalau ada yang teman-teman meninggal, atau jangan sembarangan ucap ini ya. Ntar dimanahi lain sama hadirin. Wah, modus ini dia. Cukup ya lewat perantara dikasih taunya doa ini. Jangan kita yang ngajarin ke janda mendiang gitu. Ngerti enggak sih? Belum paham itu. Udah bujang paham. Masih bujang paham. Masyaallah. Nanti mau gitu ya? Enggak jadi deh. Mana lagi tadi berikutnya? Fal wajibu ayunaffada hadhihi ibadatu kama syara'a Allahu. Maka yang wajib ialah ibadah ini direalisasikan, diterapkan, dilakukan sebagaimana yang Allah syariatkan. Ya, yang Allah syariatkan yaitu melalui risalah Rasul. Maka syarat diterimanya ibadah 2, ikhlas kepada Allah dan juga ittiba. Wa qala, ini udah dibaca tadi. Hakikatu hadhihi ibadah udah? Hakikat ibadah adalah hiya ta'atullahi wa rasulih, mentaati Allah dan Rasulnya. Bil ikhlasi lillahi bi jamil al-amal, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, ya, di seluruh amal. Wal imtisalil awamirihi, melaksanakan perintahnya. Wal hadari min nawahihi, dan mewaspadai segala larangan-larangannya. Wa qala, ini sudah dibaca? Belum. Ah, coba Mas Rizky. Udah. Habis nikahin anak dato dia di Padang dia. Masya Allah. Udah maringgi, masya Allah. Terus. Waqala wal ibadatu hiya al-khudu'u lahu wa tadallulu li'udmatihi bi fi'li 'adamatihi. bi'azumatihi bifi'li ma umiru bihi. Bifi'li ma umiru bihi. Boleh. Wa taruka ma nuhya anhu an imanin bihi subhanahu wa imanin bi rusulihi wa ikhlasin lahu fil amali wa tasdiqin bi kulli ma ukhbira bihi wa rasuluhu Muhammad akhbara bihi rasuluhu. Masa rasulnya dikabarkan? Oh iya Pak, iya. Bi kulli ma akhbara bihi wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qala idza nama rajulu yataqawwa ala talabil ilmi wa ada'id darsi kama yanbaghi yataqawwa ala hifzi kitabin fil ilmi yataqawwa ala safari fi talabil ilmi fa nawmuhu ibadatun wa safaruhu ibadatun wa tasarrufatuhu al-ukhra bi hadhihi niyyati ibadatun. Masyaallah. Terus wa qala wa ala hasabi niyyatil 'abdi takunu a'maluhu 'ibadatan lillahi 'azza wa jalla mata saluhatin niyyatu wa khalasat lillahi wa idza fa'alaha biduni niyyatin kanat minal mubahati ahli anwa'a sina'atil mubahati wastikhrajil ma'adini waziraati wal fallahati zara'ah wa zara'ati wal fallahati wa ghairi dzalika. Nah, dari mana tadi bacanya? Udah, dari rezeki. Masyaallah. Ibadah itu adalah al-khudu' lahu, ketundukan kepada Allah. Wa tadallulu perendahan diri di azamati. Ya, perendahan diri ya terhadap keagungan Allah. Ya, bi fi'li ma amara bih, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Disertai dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para rasul-Nya. Ya. Dan mengikhlaskan wa ikhlasin lahu fil amal, dan memurnikan untuk Allah amal tersebut, tasdikin dan membenarkan bikulli ma akhbara bihi, terhadap membenarkan apa seluruh apa yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Ibnu Baz berkata juga, idza nama rajul, apabila seorang tidur ya, ya taqawwa ala talabil ilmi, supaya kuat menuntut ilmunya. Supaya kuat untuk ilmunya. Nah, tidur siang, kenapa? Habis asar ada das. Nah, tidur siang niatnya itu. Ya, wada idars. Nah, untuk melaksanakan pelajaran, untuk ngaji gitu. Untuk ngaji kamayan bagi sebagaimana sepatutnya. Lihat taqwa ala hibdin kitabin fil ilmi, supaya kuat untuk menghafal kitab ilmu. Supaya kuat lihat taqwa ala safar fi talabil ilmi. Kenapa tidur? Supaya safar nuntut ilmunya kuat. Maka tidurnya dia ibadah. Masyaallah. Wa safaruhu safarnya ibadah. Tasarrufatuhu segala tindak tanduk dia al-ukhra yang lainnya bi hadhihi niyati dengan niat ini ibadah tuh. Itu adalah ibadah. Masyaallah. Wa qala dan beliau Syekh bin Bas berkata juga, wa ala hasabi niyatil abdi, maka sesuai dengan niat sang hamba, takunu amaluhu ibadatan lillah, maka amal dia itu menjadi ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu enggak cuma sebatas amal jawarih yang kita kenal, maka semua faktor-faktor penunjang ibadah itu juga jadi ibadah. Ya, ada kaidah mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, sesuatu kewajiban yang tidak sempurna karena suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib, maka dia jadi ibadah. Ya. Mana lagi tadi? Wa mata saluhatin niyatu, maka kapan saja niat itu ikhlas, apa namanya? Baik. Khalasat lillahi, yang murni ikhlas kepada Allah, tulus pada Allah. Wa idza fa'alaha biduni niyatin, maka kalau dia lakukan tanpa niat, kanat minal mubahat, maka itu cuma perkara yang mubah. Yang saya maksud di sini anwa asinaat wal al mubahah, yaitu berbagai aktivitas produksi yang mubah, istikhrajil ma'adin, apa namanya, mengeluarkan barang tambang, dia apa namanya, melakukan pekerjaan apa namanya, mengeluarkan barang tambang, apa istilahnya itu, iya, ngeluarin itu istikhraj, apa, penghilangan ma'adin, barang tambang, mineral gitu, ya, logam, eksplorasi. Nah, itu susah banget sih keluar. Sok keren eksplorasi. Salah sebut ntar lagi. Wazaro'ah, pertanian. Ya, wal falaha, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan agrikultural. Agrikultural, agrikultur, pertanian perkebunan, nah, sok keren terjemahannya. Udah pertanian perkebunan gitu aja udah. Ya, dan yang lainnya. Waqala, dan beliau berkata, al ibadatu hiya tauhid. Itu udah dibaca? Belum. Ah, coba, siapa? Dimas, Dimas, tepat dari Dimas. Berkata Syekh bin Baz, ibadah itu adalah mentauhid, karena khusumah pertikaian antara para rasul dan umat-umat mereka adalah dalam masalah tauhid. Ya, Rasulullah SAW dimusuhi orang musyrikin Quraisy, ya, dan Rasulullah SAW pun memusuhi Quraisy, bahkan memerangi mereka. Itu bukan karena persoalan apa, kedudukan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, tetapi semua karena apa? Masalah ini, tauhid. Mana lagi tadi? Li'anal musyrikin ya'buduna Allah Subhanahu wa taala, karena musyrikin mereka beribadah pada Allah, wa ya'buduna ma'ahu ghairahu, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah di samping mereka beribadah kepada Allah. Maka Allah mengutus para rasul, yang rasul ini ta'muruhum, memerintahkan mereka, umatnya, untuk beribadah pada Allah semata, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Syekh bin Baz berkata, wa haqiqatu hadhihi al-ibadati, maka hakikat ibadah ini adalah ifradullah subhanahu, mengesakan Allah subhanahu wa taala, bi jami'i ma ta'abbada al-ibadu bihi, dengan seluruh yang hamba beribadah kepada Allah berupa doa, khauf, takutan, ketakutan, raja, harapan, salat, puasa, dzabihin, sembelihan, nazar, dan yang lainnya, min anwa'il ibadah, dari segala jenis ibadah. ala wajhil khudu', disertai dengan ketundukan lahu kepada Allah, warabbati warahbah, harapan dan cemas kepada Allah, ma'a kamalil hubbi lahu, disertai dengan kecintaan yang sempurna totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wadzul li'adhamatihi, disertai juga dengan perendahan diri terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghalibul Qur'an, mayoritas Qur'anul Karim, nuzila fi hadzal aslil adib, itu mayoritasnya diturunkan ya terkait landasan yang agung ini, yaitu apa? At-tauhid. Dan Syekh bin Baz berkata di tempat yang lain, beliau berkata, hadhihi al-ibaratu, dan inilah ungkapan yang allati syara'allahu, yang Allah syariatkan ya dari salat, puasa, ibarah, yaitu ungkapan dari ibadah. Atau yang lainnya, innama takunu ibadatan, dan ini dianggap sebagai sebuah ibadah, minasyaksi, dari seseorang, idakanat ma'agoyatil hubbi, jika ibadah tersebut disertai dengan puncak kecintaan, wa ma'akamali dhullilillah, disertai dengan puncak perendahan diri di hadapan Allah, amma ibadatun laisa maha mahabbatun, adapun ibadah yang tidak disertai dengan kecintaan, tidak disertai dengan perendahan diri kepada Allah, fala takunu ibadatan min syakhsi nafsihi, maka itu bukan ibadah dari seseorang itu sendiri. Sebagaimana munafikun beribadah tetapi tidak disertai dengan kecintaan dan ketakutan pada Allah, perendahan diri pada Allah, itu bukan ibadah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ibadatul rahmani hamba Allah yang maha rahman, itu ada pada puncak kecintaannya kepada hubbihi, ya ghayatu hubbihi, sangat total pun ya kecintaannya kepadanya, kepada Allah, ma'dzuli abidihi, disertai dengan perendahan sang hambanya, huma qutbani, yang keduanya ini kecintaan dan perendahan diri, keduanya adalah poros ibadah. Anwar, baca Anwar. Baca. Pada ibadah itu. Pada ibadah itu allati tasduru minka yajibu an takuna ma'ghayatil hubbi lillahi wa ma'ghayatid dhulli lillahi subhanahu wa ta'ala. Hiya nafsuha ma'murun biha mashru'atun. Wa ma'dalika tasduru minka ma'habbatin lillahi wa an dhullin la an takaburin wa la an karahatin wa la an qulbin. Qalbin farikin laisa fihi mahabbatun. Faqala fi mawdi'in akhara, fal ma'na anna al-ibadata al-kamilata ghayatul hubbi ma'akama lidulli, faman kana hubbuhu kamilan wa dulluhu kamilan in qada bi awamirillahi wa bta'atta an muharram an maharimillahi. Faida dongfa, ida dongfa al-kubu, wa dongfa al-dulu, dongfa al-intisalu, fa'ala hasabi kuwatil kubi, wa kamali dulli lillahi, yakunu intisaluhu lil awamiri wa nawahi. Wa qala hadihi al-ibadatu ya islamu, wa yal imanu wa huda, wa ya ta'atullahi, wa rasulihi, wa yal albirru wa taqwa, wa haqiqatul amri, annal ibadata hiya tauhidu lillahi wal ikhlasu lahu wa da'u faraidihi wa tarku maharimihi wal wukufu inda hududihi, hadihi ya al ibadatu. Nah, kayak mau nangis Nur baca ini. Gak tega saya. Maka ibadah allati tasduru minka, yang muncul berasal dari anda. Ya, maka wajib ibadah tersebut disertai dengan ghayatil hub, kecintaan yang totalitas lillahi kepada Allah, wa ma ghayatil dhulli lillah, disertai dengan perendahan diri yang totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itulah sendiri yang ma'murun biha masyru'atun. Maka ibadah itu sendiri yang diperintahkan, yang disyariatkan. Wa madzalik tasduru minka an mahabbatin lillah. Ya, maka bersamaan dengan itu pula ibadah itu muncul dari anda, disertai dengan kecintaan pada Allah, disertai pula dengan perendahan diri, la an takabburin, bukan disertai dengan sikap takabur, sikap karohah, benci, atau qalbin farighin, qalbu yang kosong, hampa, enggak khusyuk. sebagaimana munafikun la yadhkuruna Allah illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali dalam keadaan sedikit, kecuali sedikit, cuman Allah Akbar, habis itu udah pikirannya kemana-mana. Allah musta'an. Ya, laisa fihi mahabbatun, maka yang tidak ada kecintaan di situ. Syekh bin Baz berkata di tempat yang lain, fal makna, maka maknanya bahwasanya ibadah yang sempurna itu adalah ghoyatul hubbi, itu adalah ya puncak kecintaan yang disertai dengan puncak perendahan diri kepada Allah. Maka barang siapa yang kecinta, cintanya sempurna, perendahan dirinya sempurna, berarti dia inqada li awamirillahi, berarti dia telah tunduk terhadap perintah-perintah Allah, wa bata'ada, dan berarti dia telah menjauhi an ma'amirillah, maka ia menjauhi segala larangan-larangan Allah. Fa idza dha'fa dha'fa, tapi kalau lemah ya, kecintaan dia, perendahan diri dia lemah di hadapan Allah, maka lemah pula ketundukan dia kepada perintah Allah, lemah pula sikap menjauh dia dari segala yang diharamkan oleh Allah. Idza dha'fa al-hubbu wa dha'fa adh-dhullu dha'fa al-ibtisalu, maka jika kecintaan dia lemah, ya, kemudian sikap perendahan diri dia lemah di hadapan Allah ketika beribadah, maka lemah pula pelaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, fa'ala hasabi quwwati, maka sesuai dengan kekuatan kecintaan dia dan kesempurnaan perendahan diri dia di hadapan Allah, maka itulah pelaksanaan perintah dan larangan akan semakin sempurna juga. Syekh bin Baz juga berkata, hadil ibadah huya Islam, ibadah itulah Islam, itulah iman, itulah huda, petunjuk, itulah ketaatan pada Allah dan Rasulnya, itulah kebajikan dan ketakwaan. Wa haqiqatul amri, intinya adalah annal ibadata hiya at-tauhidu lillahi, ibadah itu adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah itu hanya pada Allah, wa ada'u faraidihi, melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah, wa tarku maharimihi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, wal wukufu inda hududihi, dan berhenti dalam batasan-batasan Allah. Inilah ibadah. Mas Yanto, padahal baca. Tanggung, belum jam 9. Nantai aja. Mukanya udah cemas ini. Mas Ferry, Yanto, siap sampai jam 10? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya, cepat jauh. Mas Surati, gimana Mas Surati? Udah mulai 5 watt ini. Tufassaru wajahahu lakin qad takunu sahihatan wa qad takunu fasidatan ala hasbi istimaliha ala syurutil mar'iyati fil ibadati wa takhluqu wa takhallafa batu syuruti anha. Nah, Syekh bin Baz berkata ibadah adalah ma'amarallahu bihi wa rasul, segala yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ibn Abbas berkata dan selainnya, semua peribadatan di dalam Quran maknanya adalah tauhid. Syekh bin Baz membantah warada ala man qala, beliau membantah orang yang menyatakan ibadah itu tufassaru bitta'ah, ditafsirkan dengan ketaatan. Bahwa semua yang mentaati seseorang, maka berarti dia telah beribadah padanya. Maka Syekh bin Baz menyatakan at-ta'ah awsa'u minal ibadah, ketaatan itu lebih luas maknanya daripada ibadah. maka semua peribadatan pada Allah, ya, yang mencocoki syariat Allah, maka itu dinamakan ketaatan. Namun tidak semua ketaatan yang disandarkan kepada selain Allah dinamakan ibadah, ya. Bahkan harus ada perincian dalam hal ini, ya. Misal seorang taat pada raja yang zalim, ya, raja yang zalim disuruh melakukan raja yang zalim ini ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang kebajikan, dia ikutin, dia taat, tetapi tidak disertai dengan apa? Azul, al-mahabbah, al-ma'ta'zim, ya, hanya karena takut aja. Apakah ini dinamakan ibadah? Enggak, mungkin dia jadi dosa, ya, dia dosa, tapi ini bukan dinamakan ibadah. Namun semua ibadah dinamakan ketaatan. Makanya kata beliau, atau'ah awsa' minal ibadah. Pembahasannya lebih luas dibanding ibadah. Udah ngantuk antum. Mana lagi tadi? Ya. Bal fi dzalika, mana berikutnya? Fahiya ibadatun lahu liman arada biha wajaha. Ya, maka itu adalah ibadah pada Allah bagi siapa saja yang mengharapkan wajah Allah di surga kelak. Lakin qad takunu sahihatan wa qad takunu fasidatan. Namun terkadang itu sah, terkadang fasid. Itu sesuai dengan cakupannya atas syarat-syarat al-mar'iyah yang dijaga dalam ibadah. Atau takhalafa ba'du syurut, atau takhalafa itu kan tertinggal, maksudnya sebagian syarat-syarat tidak terpenuhinya. Mimma yazidul amru wuduhan, ya, untuk lebih jelasnya lagi, nah, coba dibaca di sini, siapa? Si Arga. Nah, Arga. Multabisun. Apa? Mutalabbis. Mutalabbis. Bisyarki. Multabisun. Apa? Mutalabbis. Mutalabbisun. Oh, bukan iltabasa ya. Talabbasa, mutalabbisun. Ah, terus? Bisyarki yastahiqqu antunfa. Antunfa anhu al-ibadatu. Kama qala Allah subhanahu fi haqqi al-musyrikin. وأنتم عابدون ما أعبد فنفع عنهم العبادة من أجل شركهم ومعلوم أنهم يعبدون الله في شدة بتوحيد فبالحج و والعمره عمره وبالصدقات في بعض الاحيان ونحو ذلك ولكن لما كانت هذه العباده مشوبه بالشرك في الرخاء وعدم الايمان بالاخره الى غير ذلك من انواع الكفر jazaan an tunfa an ashabina. Baik. Lebih jelasnya lagi bahwa man ata'a Allah fi ba'dil umur, barang siapa yang mentaati Allah dalam sebagian perkara, wa huwa mutalabbisun bisyirki, namun mencampurkannya dengan kesyirikan, maka yastahiqu an tunfa anhu al ibadatu, maka sudah layak ibadah tersebut dinafikan dari orang tersebut. Semisal musyrikin Quraisy, dia beribadah pada Allah, beribadah pada selain Allah, maka dia enggak dianggap ibadah. Ya. Dia dianggap enggak pernah beribadah pada Allah. Ya, kalaupun ibadah udah habis, gagal. Lain asyraka la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khosirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus semua amalmu dan di akhirat engkau menjadi orang yang merugi. Jadi orang yang berbuat syirik dianggap enggak pernah melakukan ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai orang musyrikin, wala antum abiduna ma'abud. Perhatikan, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Ya. Nabi menyembah Allah, musyrikin tidak dianggap menyembah Allah. Ya, padahal musyrikin beribadah juga kepada Allah, ya kan? Nah, Maka kata Syekh, "Fanafa anhum al-ibadata min ajli syirkihim." Maka Allah menafikan ibadah dari mereka karena kesyirikan mereka. Padahal maklum sudah diketahui bahwasanya mereka beribadah pada Allah di saat syiddah, genting dengan mentauhidkan Allah. Mereka haji, umrah, bersedekah fi ba'dil ahyan pada beberapa kesempatan dan selainnya. Namun lakin lamma kanat hadhihi al-ibadatu masyubatan bisyirki, namun tatkala ibadah tersebut dikotori, dinodai oleh kesyirikan, fi raha, di waktu lapang dan tanpa adanya keimanan pada akhirat, karena mayoritas musyrikin enggak beriman pada akhirat. Makanya ayat-ayat makkiyah itu juz 30 terutama itu tentang akhirat. Idza sama, idza sama unsyaqqat, idza syamsu kuwirat, idza sama unfatarat, dan seterusnya, itu terkait tentang akhirat. Ya, annaba amma yatasalun. Nah ini agar mereka beriman pada akhirat. Ila ghairi dzalika min anwa'il kufri, dan yang lainnya dari berbagai jenis kekufuran, jaza, maka layaklah antun fa'an ashabiha, maka layaklah ibadah ini dinafikan dari orang yang melakukannya. Ya, ini tanggung ini ya, sampai selesai ya. Tanggung. Nah, sabar ya. Nah, Mustafa, baca Mustafa. Wa mimma yazidul amr bayanan aidan, di antara hal yang semakin menjelaskan hal ini, Mustafa. Anna man ata'a al-umara, anna man ata'a umara'a wa ghayrahum fi ma'asillahi la yusamma 'abidan lahum idza lam ya'taqid jawazan jawaza ta'atihim fi ma yukhalifu syar fi ma yukhalifu syar Allah, wa inna ma ata'ahum khawfan min syarrihim aw ittaba'a aw ittiba'an lil hawa wa huwa ya'lamu annahu 'asallillah asin annahu asin lillahi fi dhalika fa inna misla hadha yu'tabaru asiyan bi hadha ta'ati wa la yu'tabaru musyrikan idza kana Atau isim kanat. Atau fi ghairi umuri asyarkiyah. Syirkiyah. Kama lau ato'ahum fi dorbi ahadin bi ghairi hakin, au qatli ahadin bi ghairi hakin, au akhdi malin bi ghairi hakin, wa nahwi dhalika. Wal amsilatu fi hadzal babi katiratun. Naam. Ini perbedaan antara taat dan ibadah ya. Bahwasanya taat lebih luas lagi. Semakin menjelaskan hal ini, bahwa siapa saja yang mentaati umara, para amir, pemimpin atau selainnya, yang itu adalah kemaksiatan pada Allah. Padahal Nabi menyatakan apa? La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kan begitu. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang di situ terdapat kemaksiatan pada Allah. Kepada Allah Sang Khalik. Ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Maka la yusamma 'abidan, orang yang mentaati pemimpin ini supaya maksiat, dia tidak mesti dinamakan sebagai hamba pemimpin tadi jika dia tidak meyakini kebolehan mentaatinya dalam hal-hal yang menyelisih syariat Allah. Innama ta'ahum, dia mentaati pemimpin tadi khaufan, karena takut dari syarihim, dari kejelekan, kejahatan mereka, atau ittiba'an lil hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti pemimpin nanti dibayar, yaudahlah gitu. Wa huwa ya'lamu annahu asin, dalam keadaan dia mengetahui itu maksiat kepada Allah. Bidzalika, kecuali kalau dia menghalalkan. Ya, kata itu dia jadi pembunuh bayaran. Nah, kamu bunuh itu. Entar bayarannya siap. Ketika dicegah mati, kau jangan. Haram membunuh orang. Oh enggak kok, ini saya cari nafkah. Ya, halal kok. Halal gitu. Nah ini ya. Padahal membunuh jiwa itu haram ma'lum minad-din bidarurah, kan begitu. Pelacur itu zina haram, dia tahu. Dia tahu ini, tapi ya terpaksa bla bla bla gitu. Disuruh melacur sama apa tuh namanya? Bosnya germo ya. Mucikari. Tahu aja dia. Bukannya germo? Hah? Kalau germo pemakai? Germo laki-laki. Oh, germo. Yang nyuruh. Oh gitu. Pengalaman nih. Oh gitu ya. Perbedaan mudzakkar muannasnya. Germuar, germui, germiah. Mucikariah, mucikari, mucikariah. Harus gitu. Nah, bisakah dia disuruh berzina melacur sama germuahnya? Ya. Kalau dia taati apa namanya? Dia mentaatinya itu karena terpaksa. Maksiat, hawa nafsu, apa? Dia dianggap hamba si germo kan? Enggak. Ya, dia tidak dianggap hamba si germo. Nah, kalau dia menghalalkan, dia bukan hamba si germo, tapi dia kafir. Ya. Kalau dia menghalalkan zina. Enggak apa-apa kok cari nafkah. Nah, kata. Cari nafkah kan pahala. Pengajaran dia. Mana lagi tadi? Fa inna mithla hadza, maka yang seperti ini yu'tabaru asyan, hanya dianggap bermaksiat. Bihadhihi ta'ati, terhadap ketaatan seperti ini la yu'tabaru musyrikan, bukan dianggap sebagai musyrik. Idza kanat ta'atu, jika ketaatan tersebut pada selain perkara-perkara syirik. Sebagaimana law ata'ahum, seandainya dia mentaati mereka, pemimpin-pemimpin tadi, untuk memukul seseorang tanpa hak, tanpa alasan yang benar, au qatli ahadin bighairi haqqin, membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, atau mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar, dan seterusnya. Wal amsilatu fi hadzal babi katsiratun. Nah, contoh dalam bab ini sangat banyak. Nah, berikutnya, fadal, siapa lagi? Ini yang baca. Ah, siapa? Si Fikri. Ayat Fikri, baca Fikri. Fayam bagi antal laku anna ibadatan ismani awalu ibadatun ibadillahi ibadillahi kubro yasul biha asyirkul akbaru asani wa ibadatun kubro yasul biha asyirkul akbaru wa taksul biha al-maksiatu wa ta'atu ibadillahi kemahasi jari masih jari matu walakin nah kismani al-awalu idha ato'a wairallahi mustahilat idha lika za'iman annahu isawi bulamu an yutia wairallahi kirmasyati soro riddatan asin ya. Ya lamu annahu asin. Khabaratnya. Terus sorot maksiatan. Sorot maksiatan walaysa riddatan wala kufrun akbar. Fa hadza at-tafsir yajibu an ya'rifa. Yajibu an yu'rafa. Yajibu an yu'rafa kama bayyanahu. Oh, kama bayyanahu ahlul ilmi. Baik. Nah, barakallahu fiik. Ini terakhir. Yang mukanya udah melas, ngantuk. Nah, ini alhamdulillah nih, kabar gembira nih terakhir. Tanggung tuh ta'rifu syirik. Ada di halaman 28. Hah? Banyak ini ikhwah yang belum baca kan? Antri aja banyak yang belum baca. Tuh si Saiful udah gak sabar tuh mau baca, udah kayak mau apa aja tuh. Aneh kapan nih gitu kan? Si Kais gitu, Niko, aneh lagi tuh. Waqala, dan Syekh bin Bas menyatakan, bayan bagian ta'lamu annal ibadata kismah. Nah, maka sudah sepatutnya anda mengetahui, kalian mengetahui bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang pertama, ibadah kepada selain Allah, ini ibadah kubro ini yang menyebabkan kesyirikan. Yang kedua, ibadah sugro yang menyebabkan syirik asgor atau menyebabkan maksiat. Maka ta'atu li ghairillah, mentaati selain Allah dalam perkara maksiat, itu adalah jarimah, kejahatan, dosa. Lakin hakisman, namun ini terbagi menjadi dua lagi, ketaatan pada selain Allah yang itu adalah maksiat. Yang pertama, idza ata'a ghairallahi mustahillan lidzalika. Apabila dia mentaati selain Allah ya, dan dia menghalalkan hal tersebut, maksiat tadi, zaiman yang dia menyangka annahu yusawwigu lahu, bahwa hal ini yusawwigu, apa, memboleh, bahwasanya Allah membolehkan hal ini, an yuti'a ghairallahi fil maksiati, untuk mentaati selain Allah dalam perkara maksiat, maka hal ini sara riddatan, maka ini adalah murtad, mungkar, syirkan akbar wa kufran akbar. Kayak tadi, pelacur mentaati germo atau mucikari dalam keadaan dia menghalalkan, oh apa-apa, ya, maka dia murtad, ya. Yang kedua, wa in ata'a ghairallahi fil ma'siyati lakin ya'lamu annahu mukhti'un. Apabila dia mentaati selain Allah, misalnya mentaati germo dalam bermaksiat, dalam keadaan dia mengetahui ini adalah kesalahan, bahwa dia mukhti'un, dia salah. Ya'lamu annahu 'asib, dia tahu dia bermaksiat. Ya. Sorot maksiatan, maka jadilah ketaatannya tersebut hanyalah maksiat. Walaisat riddatan, bukan kemurtatan, bukan kufur akbar. Ada tafsir, ini perincian. Yajibu ayyurafa, yang wajib diketahui, kama bayyanahu ahlul ilmi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlul ilmi. Para ulama ahlul ilmi, semisal madhab Hanbali, menyatakan semua, semua perkara yang menyebabkan ridha itu dinamakan syirik. Ya, itu dinamakan kufur. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nanti masuk ke ta'rifus syirik di halaman 28. Ini penting ini, ya. Nanti masuk kita ke perbedaan antara syirik dan kafir, jenis-jenis tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.